الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'izzakumullah, adab yang berikutnya, adab yang ke-24 dari kitab Adabuz Zifaf. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, wujubul walimah, wajibnya walimah. Di sini beliau dengan tegas menyatakan bahwasannya hukum daripada walimatul arus adalah wajib. Dan beliau tidak menyebutkan dan bahkan tidak mengisyaratkan adanya khilaf di dalamnya. Beliau langsung menyebutkan apa yang menurut beliau sesuatu yang rajih. Adapun perkara ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Kalau perkara tersebut merupakan sunnah Rasul, maka tidak ada khilaf. Tetapi apakah sampai kepada derajat wajib? Ini terdapat khilaf. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan, la khilaf baina ahlil ilm, tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm, fi annal walimah sunnah fil urs masru'ah, bahwasannya walimah itu sunnah dalam pernikahan urus, walimatul urus masru'ah, disyariatkan. Lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha wa fa'alaha, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan dengannya dan melakukannya. Beliau memerintahkan dan melakukan. Faqala li Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, hina qal tazawwata, di saat beliau mengatakan, di saat Abdurrahman bin Auf mengatakan tazawwatu, aku telah menikah, maka beliau mengatakan aulim walau bisa, walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Sampai pada ucapan Ibnu Qudamah, walaisat wajibah fi qawli akfari ahlil ilmi, dan tidak wajib menurut pendapat mayoritas ahlul ilmi. Tidak wajib menurut pendapat mayoritas ahlul ilmi. dan ada fatwa daripada Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Yang juga menunjukkan bahwasannya walimatul arus tidaklah wajib. Ana bacakan fatwanya. Beliau mengatakan al-walimatu sunnah muakkadah. Walimah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walau bisyatin, walaupun hanya dengan seekor kambing. Meskipun hanya dengan seekor kambing, sunnah muakkadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulim walau bisyatin, walimahilah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ucapan tersebut li Abdurrahman ibn Auf, kepada Abdurrahman bin Auf. Walakin la yu'athiru fin nikah, akan tetapi walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tidak mempengaruhi daripada keabsahan pernikahan. An nikah sahih walau lam yasul hunaka walimah. Nikah tetap sahih walaupun tidak terhasilkan di sana walimah. Artinya seandainya terjadi pernikahan akad nikah begitu, sekedar akad saja dengan tanpa ada walimah, maka nikahnya tersebut sahih. Idza tamat syara'ituhu wa arkanuhu fahuwa sahih. Fa'ilam yulim, apabila sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka pernikahan tersebut sah walaupun tidak walimah. Lakin kaunuhu yulim bima tayassar huwa sunnah bahwa ladhi yang bagi, akan tetapi dia melakukan walimah, pesta pernikahan, yakni resepsi dengan yang mudah bagi dirinya, itu adalah sunnah dan itu yang semestinya dilakukan. Kemudian beliau mengisyaratkan pendapat wajib itu juga merupakan pendapat yang kuat, meskipun beliau sendiri cenderung kepada makna sunnah muakkadah, tetapi beliau menyatakan wal qaul bi wujubil walimah qaulun qawi, dan pendapat yang menyatakan walimah itu wajib adalah pendapat yang kuat. Ini juga pendapat yang kuat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengannya. Sedangkan kita tahu al-asl fil amr yaqtadi al-wujub. Asal daripada perintah itu wajib. Beliau memerintahkan dengannya. Aulim walau bisyatin. Walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Fal qaul bil wujub lahu quwwah. Walau bisyai yasir hasbat taqah. Dan pendapat yang mengatakan wajib ini pendapat yang kuat, meskipun hanya dengan sesuatu yang remeh misalnya. Tidak ada jumlah pasti harus berapa yang diundang. Sehingga misalnya 5 orang cukup. Tidak sanggup misalnya saya miskin, tidak punya apa-apa, yang undang 5 orang, niatkan walimah, datang ke rumah. Saya enggak punya uang untuk beli kambing. Enggak beli kambing, enggak apa-apa. Beli ayam. Beli ayam juga enggak sanggup. Ya beli kangkung. Loh, kangkung boleh toh? Boleh, enggak apa-apa. Halal. Beli kangkung sama apa biasanya itu tahu kong gitu. Udah dioseng-oseng, zen. Mengundang beberapa orang. Boleh. Demikian fatwa daripada Asy-Syaikh Bas rahimahullahu taala. Baik. Kita kembali kepada ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Wala budda lahu min amal walimati walimatin ba'duhul. Wala budda lahu min amali walimatin ba'daduhul. Dan tidak bisa tidak baginya untuk melakukan walimah ba'daduhul. Ini pembahasan lain sebetulnya terkait dengan masalah kapan walimah itu dilaksanakan. Ada pembahasan lain. Hanya di sini zahir daripada kalam Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasannya walimah itu wajib dan kewajiban itu ba'da duhul. Baik. Jadi sekali lagi pembahasan tentang hukum walimah, ya ini pembahasan tersendiri. Kemudian kapan dilaksanakannya walimah itu pembahasan tersendiri. Sedangkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah secara zahir dari kalamnya beliau di sini, la budda lahu min amal walimah ba'da dukhul, wajib untuk melakukan walimah setelah dukhul. Yang rajih wallahu ta'ala alam bisawab pendapat jumhurul ulama bahwasannya walimah itu sunnah muakkadah yang ditarji oleh Syekh bin Baz. Juga Ibnu Qudamah tadi telah menyebutkan ya, alamnya. Ini yang rajih. Kemudian kapannya walimatul arus tersebut dilaksanakan. Ini ada pembahasan tersendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang paling afdol, karena hukumnya memang tidak wajib ya tadi ya, ana secara pribadi wallahu alam bisawab dapat jumhurul ulama, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz yang sahih, yang rajih, hukum walimah itu sendiri tidak wajib. Akan tetapi bagi yang melaksanakan walimah maka itu sepantasnya, sudah sepantasnya, walaupun dengan sesuatu yang ringan. Lantas kapan waktu yang paling afdol? Karena ini hukumnya tidak wajib, maka kita katakan kapan waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol untuk pelaksanaan walimatul arus adalah ba'da duhul. Ba'da duhul. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mujarradul fi'l la yadullu al wujub, semata apa yang dilakukan beliau maka tidak menunjukkan akan wajibnya hal tersebut, sehingga la haraj, tidak ada dosa dan tidak mengapa seseorang melakukannya sebelum dukhul, walaupun belum melakukan hubungan suami istri tapi sudah akad ya, atau di saat akad, akad nikah selesai langsung walimah, atau setelahnya, hari ini wali apa, hari ini akad nikah, besoknya walimah, tidak ada masalah. Al amru fihi sa'ah, masalah ini ada keluasan. Dan agama kita adalah agama yang mudah, dan tentunya terkait dengan sesuatu yang tidak ditentukan waktunya oleh syariat, maka melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan di satu negeri, maka itu yang tentunya afdol. Atau tidak kita katakan afdol ya, afdol tentunya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul ya. Al-Muhim, apa yang oleh satu negeri, misalnya di negeri kita resepsi itu dengan akad nikah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. atau sehari setelahnya, akapnya pagi, siangnya walimah, tidak ada masalah. Dengan banyak pertimbangan mungkin. Tetapi memang sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa yang afdal adalah ba'da dukhul. Akad nikah selesai, kemudian malam pertama, kemudian melakukan hubungan suami istri besoknya. Ini ba'da dukhul. Melakukan walimatul arus. Kenapa kita katakan bahwasanya tidak ada waktu tertentu kapannya pelaksanaan walimatul arus, karena tidak adanya nas syar'i yang menunjukkan akan wajibnya atau mustahabnya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sekali lagi, mujarradul fi'la yadullu 'ala al-wujub. Tetapi kita katakan mustahab, karena Rasulullah SAW melakukannya pada dukhul, sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan oleh Syalbani rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisyaratkan adanya khilaf dalam masalah tersebut. Beliau mengatakan, waqad ikhtalafa salaf fi waqtiha. Dan sungguh salaf, yakni para ulama salaf kita, berselisih akan kapan waktunya. Kapan waktu pelaksanaan walimatul arus? Hal huwa 'inda al-'aqdi aw 'aqibahu? Apakah di saat akad nikah ataukah setelahnya? Awidat dukhul aw aqibahu, ataukah di saat melaksanakan hubungan, hari di saat dia melaksanakan hubungan atau setelahnya. Aw muwassa min ibtida'il 'aqdi ila intihai dukhul, ataukah waktu tersebut muwassa, jadi waktunya luas dari semenjak dimulainya akad sampai selesai melaksanakan dukhul. Ala aqwal, sekian pendapat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dilihat dalam Fathul Bari jilid 9 halaman 230. Baik. As-Sun'ani rahimahullah mengatakan, wa sarraha al-Mawardi min as-Syafi'iyah bi annaha 'inda dukhul. Dan Al-Mawardi menyatakan waktunya adalah indah duhul, di saat atau di hari malamnya dia melakukan duhul. Nah, indah duhul itulah kemudian dilaksanakan walimatul arus. Sedangkan yang terjadi pada Rasulullah SAW, beliau melaksanakannya setelah duhul. Sebagaimana As-Subki mengatakan wal manqul, As-Subki juga dari kalangan Syafi'iyah ya, seperti juga Al-Mawardi, wal manqul min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ba'da dukhul, dan yang dinukil dari perbuatan atau fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setelah dukhul. Yani dalam kisah pernikahan Zainab binti Jahsyin yang nanti akan dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Atau anda bacakan di sini hadisnya. Ya, ini hadis Anas. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi Zainab binti Jahsyin. Wa kana tazawwajaha bil Madinah. Fada'an nas li ta'am ba'da irtifa'in nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpagi hari dalam keadaan sebagai arus dengan Zainab binti Jahsyin. Ini sudah bermalam pengantin melakukan hubungan di malam harinya. Wa kana tazawwajaha bil Madinah, di mana Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsyin ini di Madinah. Fada'an nas li ta'am ba'da irtifa'in nahar. Maka beliau mengundang orang-orang untuk makan setelah irtifa'un nahar, setelah agak tinggi matahari, yakni sudah agak siang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wa waqtul walimah fi hadits Zainab wa sifatihi yadullu ala annahu aqibat dukhul. Waktu walimah berdasarkan hadis Zainab dan tata caranya menunjukkan akan hal tersebut dilaksanakan setelah dukhul. Demikian pula ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar wa hadis Anas sharih fi annaha ba'da dukhul, dan hadis Anas ini tegas bahwasannya hal tersebut dilaksanakan setelah dukhul. Asbaha arusan, yakni sudah melakukan dukhul. Sudah melakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang menjadi pengantin. Banyak sekali penjelasan para ulama dan akar-akar yang terkait dengan masalah ini. Yang intinya bahwasannya waktu yang lebih utama memang adalah setelah terjadinya dukhul. Waktu yang utama. Kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan wala budda lahu min amal walimatin ba'da dukhul, dan tidak bisa tidak untuk melaksanakan walimah setelah dukhul. Sekali lagi, ini menurut pendapat Syekh Albani rahimahullah bahwa walimatul arus adalah wajib, sedangkan yang rajih menurut pendapat jumhur adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Sehingga apa yang disebutkan di sini wajib, kita katakan bahwa ini yang disunnahkan. Yang paling utama dilaksanakan adalah ba'da dukhul. Li'amri Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, biha, dengannya, yakni dengan walimah. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang nanti, hadisnya cukup panjang. Dan perintah di situ dibawa kepada makna al-irsyad bagi jumhurul ulama. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk kemaslahatan. Dan irsyad itu termasuk daripada qarinah yang memalingkan daripada al-wujub. Wallahu a'lam bishawab. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang nanti, hadisnya cukup panjang. Wal hadis Buraidah Ibn Husayb qal, dan berdasarkan hadis Buraidah Ibn Husayb qal, Buraidah mengatakan lamma khotoba Ali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Ali mengkhitbah meminang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha, Ali mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la budda lil urs riwayah lil urs min wa, tidak ada. Ini juga yang diantara menguatkan daripada pendapat Asy-Syaikh Al-Albani bahwa walimatul arus adalah wajib hukumnya. La budda lil arus wa fi riwayah lil arus min walimah. Harus. Karenanya Syekh bin Baz tadi mengatakan, walaupun beliau mengatakan yang rajih adalah sunnah muakkadah, tetapi pendapat yang menyatakan wajib itu sangat kuat sekali. Dan kalaupun wajib, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah, maka tidak berarti kemudian tidak sah pernikahan. Tidak berarti pernikahan itu tidak sah dengan tidak adanya apa? Walimah. Pelaksanaannya itu menjadi kewajiban yang jika ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya dosa. Makudrah ya tentunya. Kalau dia mampu kemudian dia tinggalkan maka dia berdosa. Akan tetapi pernikahannya tetap sah. Pernikahannya sendiri tetap sah. Beliau mengatakan innahu la budda lil arus wa fi riwayah lil arus min walimah. Tidak bisa tidak untuk pernikahan itu adanya walimah. Qal Ali mengatakan faqala Sa'ad, maka berkatalah Sa'ad. Allah alam Sa'ad di sini Sa'ad dari apa para sahabat itu banyak sekali. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah Sa'ad bin Abi, Sa'ad bin Ubadah dan yang lain. Anda belum sempat melihat hadis ini untuk bisa diketahui siapa Sa'ad di sini dan tidak untuk mengetahui siapanya. Al-muhim dia adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad mengatakan alayya kafsun. Ini Sa'ad menyumbang untuk pernikahannya Ali bin Abi Thalib seekor kambing kibas. Alayya kafsun. Jadi tanggunganku satu ekor kambing. Ini juga merupakan ta'awun alal birri wa taqwa. Di saat mungkin ada wah yang mau menikah dalam keadaan tidak memiliki sesuatu apapun, ya, ya tentunya dibantu sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Bisa dengan memberikan syafaat, kalaupun kita tidak bisa membantu dengan finansial, kita bisa menunjukkan kepada orang yang bisa membantunya, ya, memberikan syafaat. Kita bawa menjumpai dengan orang yang memang memiliki keluasan rizki dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, disampaikan hajatnya untuk kemudian bisa menolong ala kadarnya. Sudah nanti bagian saya ini misalnya. Alhamdulillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian dalam keadaan Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak mampu pada saat itu. Maka saat memberikan bantuannya dengan satu ekor kambing. Wa qala fulan alayya kada wa kada min durrah. Dan fulan yang lainnya, sahabat yang lain mengatakan jadi tanggunganku nanti bagian gandumnya. Saya akan nanggung gandum sekian. Wa fi riwayatil ukhra, dan pada riwayat yang lain wa jama'a lahu rahtun minal ansar. Kalau minal ansar berarti bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jelas. Mungkin Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Ubadah. Wa jama'a lahu rahtun minal ansar asu'an dzurrah. Dan kemudian berkumpul di situ sekelompok orang dari Ansar yang mereka kemudian mengumpulkan beberapa sok daripada gandum. Jadi terasa nikmat ya, menjalankan sunnah ini di saat dilaksanakan istilahnya ditanggung dengan bersama-sama. Hal ini sesuatu yang belum pernah kita istilahnya menyaksikannya. Biasanya namanya pernikahan ya sesuatu yang sifatnya privasi sekali, urusan ya sendirilah otomatis. Orang akan sangat gengsi sekali untuk kemudian minta bantuan urusan yang sangat privasi. Tapi terjadi di sini pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'awun dalam perkara tersebut. Dan diperbolehkan. Seandainya terjadi, maka ada sunnahnya di sini dijalankan pada masa Nabi. Tentunya bukan meminta seperti seseorang meminta ya kepada apa istilahnya familinya, orang tuanya, saya mau nikah tolong saya disiapkan ini ya, ini yang tidak pas ya, tentunya istilahnya minta bantuan ta'awun kepada orang tertentu, satu dua begitu saja yang bisa membantu, diharapkan bisa membantu, bukan kemudian lantas apa istilahnya dari nodong ya, seperti itu. Allahu musta'an. Dan tentunya seseorang untuk kemudian dia menjaga iffahnya itu lebih utama. Adapun apa yang terjadi di sini, maka ini atas takrir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian adab yang ke-25 disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah As-sunnatu fil walimah. Sunnah-sunnah di dalam walimah, walimatul arus. Wa yanbaghi an yulahidha fiha umuran. Dan sepantasnya untuk memperhatikan beberapa perkara dalam walimatul arus. Al-awwal yang pertama, antakuna salasat ayam akibat dukhul. Ini yang disunahkan. Antakuna salasat ayam akibat dukhul, yakni 3 hari setelah, terhitung setelah dukhul, melaksanakan dukhul, melakukan temanten anyar apa malam pertama. Nah, setelah melakukan malam pertama dukhul ya, kemudian pagi harinya melakukan walimah, terhitung 3 hari setelahnya, pagi hari, kemudian hari lusa, kemudian hari yang ketiga. Ini sunahnya atas Syalban. Li'anna huwal mangkul 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qaal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mar'ah." Rasulullah SAW melakukan bina, yakni melakukan arus malam pengantin, tinggal bersama satu rumah, begitu, namanya bana, dengan seorang wanita, yakni Zainab binti Jahsyin. Fa'arsalani, lantas beliau mengutusku, fada'autu rijalan ala ta'am. Aku pun kemudian memanggil orang-orang untuk makan. Wa anhu, dan darinya pula, dan ini dari Anas bin Malik, tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Sofia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofia. Wa ja'ala itqaha sadaquha. Sodakoha Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Al-Akhtab ini adalah tokoh Yahudi. Jadi Sofia radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, ini adalah putri daripada seorang tokoh Yahudi yang kemudian di saat perang Khaybar bapaknya ini tertawan dan dihukum mati, dan Sofia menjadi tawanan perang, dan kemudian di apa namanya menjadi haknya Rasulullah SAW, diberikan kepada Rasul, kemudian sama Rasul dimerdekakan. Nah, kemerdekaannya itu dijadikan sebagai mas kawinnya, sodak, ya ini maharnya. Waja'ala itquha sodaka, dan Rasul menjadikan maharnya itu adalah sebagai apa? Menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. Wa ja'alal walimah salatat ayyam, dan menjadikan walimah selama 3 hari. Jadi dari sisi 3 harinya itu sudah ya ma'ruflah di tempat kita, dari sisi 3 harinya ya. Dari Jumat, Sabtu, Ahad begitu. Tetapi acara-acaranya biasanya yang tidak syar'i kalau di tempat kita. Adapun walimah selama 3 hari, maka ini sesuatu yang syar'i, dilaksanakan selama tiga hari. Asani yang kedua, anya doa salihina ilaiha. Fuqara kanu aw aghnia. Mengundang orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh pada acara walimah tersebut. Ini juga merupakan di antara sunnahnya. Fuqara ataupun aghnia. Orang-orang saleh tersebut, apakah orang-orang yang fakir ataukah orang-orang yang kaya? Maka yang diundang adalah orang-orang yang saleh saja. Orang-orang yang fasik ya jangan diundang. Ahli maksiat misalnya, jangan diundang. Apalagi hizbi, jangan diundang. Dukun misalnya, paranormal, walaupun tokoh, jangan diundang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bergaul, berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Demikian. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Adapun hadis tentang sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, tentunya nanti dibawakan sendiri Syekh. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Orang yang butuh makanan tersebut justru tidak diundang. Ini orang-orang miskinnya. Sedangkan orang-orang yang tidak butuh, ini justru yang diundang, ini orang-orang kayanya. Nanti akan ada insya Allah hadisnya. Baik. Afalis yang ketiga. Ini hadis yang cukup panjang. An yulim bisyatin aw aktsar in wajada sa'atan. Melakukan resepsi pesta pernikahan dengan kambing, seekor kambing atau lebih, kalau memang didapati padanya keluasan rezeki. Di hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, Anas menceritakan, inna Abdurrahman ibn Auf qadimal Madinah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah. Fa'aqa Rasulullah SAW bainahu wa bainah Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Yani pada saat hijrah, kisahnya hijrah para sahabat. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Karena para sahabat muhajirin, dia meninggalkan hartanya, rumahnya, dan sanak sadang, sanak kari, familinya, keluarganya, semua menjadi ya di sana sebatang kara, tidak memiliki karib kerabat. maka oleh Rasulullah SAW persaudarakan. Dan persaudaraan di sini betul-betul persaudaraan. Jadi saudara, ya, yang sifatnya sangat kuat sekali persaudaraan tersebut, bahkan apa istilahnya, saling mewarisi di awal Islam. Saling mewarisi bagaimana saudara nasab. Di awal Islam ya, kemudian turun ayat walul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu yang lebih utama di dalam kitab Allah. Sehingga setelah itu persaudaraan yang dipersaudarakan itu tidak saling mewarisi. Di awal-awal Islam persaudaraan tersebut sangat kuat dan saling mewarisi. Maka Abdurrahman bin Auf persaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'd bin Ar-Rabi Al-Ansari. Fantalaqa bihi Sa'dun ila manzilihi. Maka Sa'd pun mengajak Abdurrahman bin Auf menuju ke rumahnya. Fada'a bi ta'amin. Kemudian Sa'd meminta untuk dihadirkan makanan. Fa'akala, kemudian keduanya makan. Faqala lahu Sa'd. Lantas Sa'd berkata kepada Abdurrahman, "Ai akhi, wahai saudaraku. Ana aktsaru ahli Madinah. Aku ini adalah orang yang paling kaya dari penduduk Madinah. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, aktsarul ansor malan. Aku adalah orang yang paling kaya dari orang-orang ansor ini hartanya. Fandur saper mali fakhudhu, maka perhatikan separuh dari hartaku, ambil untukmu." Luar biasa. Separuhnya. Dia mengatakan aku ini orang kaya, paling kayanya daripada orang-orang Ansor. Maka perhatikan hartaku, kamu ambil separuhnya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, halumma ila hadiqati. Ini artinya tadi hartanya, kemudian pada riwayat yang lain diajak melihat kebunnya. Mari menuju kebunku. Usatirukaha, akan aku bagi menjadi dua untukmu. Kebun dibagi dua, separuh untuk Abdurrahman, separuh lagi untuk dirinya. Wa tahti imra'atan, masih tambah lagi, belum cukup dengan itu. Dan aku memiliki dua istri. Saking luar biasa, ya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yasiruna 'ala yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yasiruna 'ala anfusihim law kana bihim khasasah. Diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasr. Orang-orang Ansar ini luar biasa sekali dalam persahabatannya, dalam persaudaraannya, dalam kecintaannya terhadap saudaranya. Ini hanya satu kisah, satu contoh saja. Tayyib. Wa tahti imra'atan, aku memiliki dua istri. Wa anta akhi fillah, sedangkan engkau adalah saudaraku fillah. Yani saudara karena Allah. Tentunya saudara karena Allah lebih kuat lagi dibandingkan persaudaraan hanya sekedar karena nasab. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan di sini cukup dengan apa yang Rasulullah SAW katakan dipersaudarakan, ya. Abdurrahman bin Auf saya persaudarakan dengan Sa'd bin Ar-Rabi. Keduanya saling bersaudara. Keduanya begini-begini dan begini terus. Pokoknya sebagaimana hubungan saudara. Tidak kemudian pakai seremonial, ya. Kemudian pakai apa istilahnya itu, miris jari, kemudian darahnya ya dijatuhkan ke satu nampan kemudian diminum berdua, bukan seperti itu persaudaraan di sini. Ini ala jeronimo, tahu jeronimo? Indian ini, tidak seperti itu. Al-muhim persaudaraan sebagaimana apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Taib. Lamro alak, sedangkan engkau tidak memiliki istri. Fandur ayyuhuma a'jab ilaik, maka perhatikan mana di antara dua istriku itu yang kamu sukai. Fasammi hali, kemudian sebutkan saja namanya kepadaku. Hatta utalliqaha, ya pada saat awal-awal ini ya, awal-awal hijrah, awal-awal Islam, ayat tentang hijab itu belum turun. Jadi masih bisa melihat fulanah kayak gitu, fulanah yang itu kayak gitu. Masih bisa. Sehingga kamu lihat mana yang kamu suka, ya itu. Sebutkan namanya, kemudian akan aku ceraikan. Untuk kemudian dinikahi oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Fa idzan qadat iddatuha fa tuzawwijuha. Kalau sudah selesai nanti iddahnya, engkau nikahi dia. Sebut saja namanya, akan aku ceraikan. Kalau selesai iddahnya, kamu nikahi dia. Kata siapa? Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau seandainya antum yang dibeginikan bagaimana kira-kira? Enggak mau. Enggak mau. Oh, gitu ya. Masya Allah. Tapi Pak Kis kan sudah punya. Kalau di sini kan tadi belum punya, Abdurrahman. La imra'atala, kamu belum punya istri. Tayyib. Adapun Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita dengar jawaban beliau. Faqala Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. Barakallahu lak. Ini tidaknya benar tidak, ini bukan tidak menolak ya. Tidak. Barakallahu lak fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkati pada keluarga dan hartamu. Duluni al-suq, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Fadallahu al-suq, kemudian ditunjukkan pasar. Fadhahaba, kemudian Abdurrahman bin Auf ini pergi menuju pasar. Ini orang-orang ansornya, orang-orang yang dermawannya itu sudah puncaknya. Ketemu dengan orang yang waroknya juga puncak. Jadi sama-sama dermawan yang sangat bertemu dengan orang yang warok yang sangat, zuhud yang sangat. Sehingga Masya Allah, Abdurrahman bin Auf menolaknya dengan baik, dengan bahasa yang baik, bahkan mendoakan barokah terhadap hartanya, keluarganya, dan seterusnya, dan meminta supaya ditunjukkan di mana pasar. Dan ini menunjukkan satu faedah bagi kita bahwasannya rezeki sudah dipinto sama Allah, sudah dibagi-bagikan. Kita lihat Abdurrahman bin Auf nanti akan jadi orang yang kaya raya. Karena memang sudah jatahnya demikian. Ditolak-tolak bagaimanapun tetap akan datang juga kepada dia. Karena memang jatahnya sudah. Fa dzahaba, kemudian Abdurrahman bin Auf pergi. Fashtara wa ba'a. Lantas dia melakukan jual beli di situ. Warobiha, dan kemudian mendapatkan keuntungan karena sudah punya ilmunya, ilmu jual beli. Ya. Walaupun dia meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, ilmu tersebut tetap akan bersama dia. Cara untuk mendapatkan uang itu sudah tahu dia cara-caranya. Dia melakukan jual beli, mendapatkan keuntungan. Summa taba'al hudwa, kemudian berlalulah. Ya, hari demi hari. Faja'a bi syai' min aqid. Kemudian dia datang, yakni Abdurrahman bin Auf, dengan membawa susu yang telah kering. Aqid, yakni susu kering. Wa samin, apa minyak samin. Qad afdalahu, yang dia telah mendapatkan keuntungan darinya. Yani dari keuntungan jual belinya itu dia mendapatkan, ya, dia bisa membeli akid dan minyak samin. Fa'ata bihi ahla manzilih. Kemudian dia membawa akid dan saman, apa, minyak samin tersebut ke rumah keluarganya. Sumala bisa masya Allah an yalbas. Kemudian dia tinggal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk tinggal, yakni berjalan seperti itu, berusaha ya, melakukan jual beli dan sebagainya terus seperti itu. Faja'a wa alaihi rad'u za'faran. Kemudian dia datang dalam keadaan pada pakaiannya terdapat berlumuran za'faran. Ya, ini kelihatan warna-warna dalam pakaiannya. Wa fi riwayah wadar min khuluq. dor min khuluf ini, wadhor ini juga sama dengan apa, minyak wangi. Ya, minyak wangi khusus ya. Khusus yang dengan minyak wangi tersebut pada saat itu maklum bahwasanya seseorang sedang atau telah melakukan pernikahan. Biasanya orang yang baru saja manten anyar memakai wangian jenis tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahyam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa ini? Faqal ya Rasulullah, Abdurrahman menjawab, wahai Rasulullah, tazawwatu imro'ah, aku telah menikah dengan seorang wanita, minal ansar, dari kalangan ansar. Faqal, lantas beliau bertanya, ma asdaqtaha, apa yang engkau jadikan sebagai mas kawinnya? Qala wazna nawat min dahab. Maka Abdurrahman menjawab, seberat nawah. Nawah itu nama satu timbangan ya. Ada, kalau di tempat kita ada gram, ada ons, ada pon, ada kilo. Nah, di situ ada nawah. Seberat nawah dari emas. Dan nawah ini ukurannya adalah sekitar 5 dirham. Min dahab maksudnya adalah emas yang nilainya 5 dirham. Emas yang nilainya itu sekitar 5 dirham. Qal fa barakallahu lak aw li walau bisyatin. Beliau kemudian mengatakan, semoga Allah memberikan barokah kepadamu. Walimahilah, walaupun hanya dengan seekor kambing. Ini karena keadaan Abdurrahman pada saat itu memang masih baru ya, belum menjadi orang yang kaya raya. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Fajaza dalik. Qala Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan, falaqara'aituni walau rafa'tu hajaran la rajautu an usiba tahtahu zahaban au fiddatan. Abdurrahman mengatakan, maka sungguh-sungguh aku melihat diriku ini, seandainya saja aku mengangkat satu batu, niscaya aku berharap aku dapati di bawah batu tersebut emas atau perak. Yani rezeki itu dibukakan selebar-lebarnya kepada beliau saat itu. Yani apa saja yang beliau lakukan menghasilkan uang. Seandainya saja mengangkat batu gitu saja, itu aku berharap di balik batu itu ada emas atau perak. Ini saking mudahnya mendapatkan harta. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, laqad ra'aituhu, sungguh aku melihat dirinya, yakni Abdurrahman bin Auf. Usima likulli mar'ah min nisa'ihi, dibagi-bagikan untuk masing-masing istrinya dari istri-istrinya, istrinya lebih daripada satu. Ba'da mautihi, setelah meninggalnya Abdurrahman, masing-masing istri itu mendapatkan mi'atu alf dinar. Luar biasa. Mi'atu alf dinar. 100.000 dinar. 100.000 dinar. Dinar itu uang emas. 100.000 ditumpuk gitu. Sakpian bisa lebih. 100.000 dinar. Dinarnya tebel ya. 1/4 gram satu dinar. Uang emas. Ini masing-masing istrinya, kalau istrinya 4 sudah berapa, dan istri itu kan paling besar dapatnya 1/4 itu kalau tidak punya anak. Sedangkan Abdurrahman punya anak, berarti 1/8. Bagian daripada 1/8 dibagi 4 istri itu masing-masingnya 1.000 dinar. Berarti luar biasa, sangat luar biasa. Wallahu taala alam bisawab. Dan tentunya di sini menjadi pelajaran bagi kita semua. Masalah dunia tentunya tidak perlu untuk terlalu dirisaukan, karena masing-masing kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya, bukan kemudian tidak dicari, tetap dicari. Yang Abdurrahman bin Auf tidak kemudian diam berpangku tangan. Dia bekerja. Tetapi bukan itu tujuan dalam kehidupan kita di dunia. Tayib, ini masih ada satu sedikit ana bacakan kelanjutannya. Wan Anas aidan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala mar'at min nisa'ihi ma aulama ala Zainab. Fa innahu dabahasatan. Qala af'imhum atayib, at'amahum khubzan wa lahman hatta taraku. Anas mengatakan, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah kepada istri-istrinya sebagaimana walimah yang dilaksanakan pada Zainab. Zainab binti Jahsin. Fa innahu dhabaha syatan, di mana beliau menyembelih seekor kambing. Qal, yakni Anas mengatakan, at'amahum khubzan wa lahman. Beliau memberi makan apa? Para sahabat, para hadirin dengan khubz, dengan roti dan daging, sampai mereka sendiri yang meninggalkannya. Ini artinya sampai sudah kenyang semua, sampai bosan sudah makan. Ini yang paling mewahnya. Ini pernikahan Rasulullah SAW ya dengan Zainab binti Jahsin. Wallahu taala alam bisawab. Naftafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.